antaranya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala Rasul Rabi' Bayanul Ilmi wal Ulama wal Fiqh wal Fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum wa qad bayyana Allah ta'ala hadha al-asla fi awwal suratil baqara min qawlihi ya bani isra'il udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ila qawlihi qabla dhikri ibrahim 'alayhi salam ya bani isra'il al-ayah. Pada prinsip yang keempat ini yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, yaitu menerangkan tentang ilmu dan ulama serta fiqih dan fuqaha. Alhamdulillah kita telah selesai secara ringkas menjelaskan tentang ilmu dan fiqih serta ulama dan fuqaha. Baik, terakhir kita jelaskan tentang ulama wal fuqaha. Baik. Yang kita sebutkan dari pembagian Ibnu Rajab rahimahullah taala yang beliau menukil dari para ulama sebelumnya, Fudail bin Iyad, Al-Hasan Al-Basri, Al-Thawri dan yang lainnya, bahwasanya al-ulama yang kusimun ila thalathati aqsam. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat pembagian Ibnu Rajab? Fadhal, man yaqul? Yang pertama. Pertama, seorang faqih yang tahu tentang perintah Allah, ya. Alimun bi amrillah walaysa aliman billah. Seorang alim, seorang faqih yang tahu tentang Allah tetapi tidak tahu tentang perintah-perintah Allah, yang disebut oleh para ulama sebagai alimun zahir. Seorang alim yang zahir, yang dia hanya memiliki ilmu tetapi tidak memiliki khasyah, ya. Ilmu banyak tetapi tidak memiliki khasyah, sehingga dia tidak faham tentang Allah subhanahu wa ta'ala, hanya faham tentang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alim yang seperti ini tercela. Dan bahaya, yang paling berbahaya, itu seorang alim yang tidak memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah SWT, dengan menjual belikan din dengan harga yang murah. Wa yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, berbicara dengan hawa nafsu sesuai dengan keinginannya, menarik ulur dalil nusus Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Yang kedua, baik, alimun billah wa alimun bi amrillah. Seorang alim yang tahu tentang Allah dan tahu tentang perintah-perintah Allah, ini disebut oleh Ibnu Rajab sebagai alimun batin wa zahir. Baik, memiliki rasa khasyah dan memiliki keluasan di dalam ilmu din. Maka ini yang paling utama. Yang ketiga, satu lagi. sisa dari yang pertama dan yang kedua. Kebalikannya, sisanya apa disebutkan? Sisanya itu alimun billah walisa aliman bi amrillah. Dia tahu tentang Allah SWT, memiliki sifat khasyah, tetapi apa? Tidak memiliki kelapangan, keluasan ilmu. Yang ini muncul biasanya dari kalangan abid, seorang ahli ibadah. Tanya. Sehingga al-ulama, mereka yang telah disifatkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dalam surat Fatir Allah SWT sebutkan bahwasanya yang memiliki sifat khasyah, takut, yang diiringi dengan ilmu, didasari dengan ilmu, takut tersebut muncul karena ilmu yang dia miliki, bukan takut karena orang atau takut dengan unsur-unsur lain. Tetapi yang membawa dan mengia untuk takut Allah tiada yang dengan ilmu yang dia miliki. Ya, dia takut untuk berdusta, takut untuk menipu, takut untuk berkata yang tidak jujur dan yang lainnya. Maka mereka itulah sebagai alim yang memiliki rasa khasyah. Sehingga Allah khususkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Al-ulama yakhshawna bi'ilmihim, mereka memiliki rasa takut dengan ilmu mereka. Oleh karenanya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala membagi dalam al-fawaid bahwasanya al-ulama yang kusim ila kismin, ulama as-salih wa ulama as-su. Ulama yang salih, ya, salihun, dan juga ulama yang su, yang jelek. Tanyib. Ulama yang salih tadi yang tersifati dalam ayat dan disebutkan sifat-sifat mereka dalam Al-Quran, kedudukan-kedudukan mereka dalam Al-Quran yang telah kita sebutkan di awal, ya, pertemuan dalam Asrul Rabi' tentang keutamaan-keutamaan mereka di dalam Al-Quran. Maka itulah alim yang salih, as-salihun, yang dihiasi dengan hiasan-hiasan seorang alim yang tampak ilmu itu ada pada dirinya dari segi ucapan perkataannya, dari segi ketundukannya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada ahlul ilmi, kecintaannya kepada orang yang sesamanya, seleting di atasnya dan di bawahnya. Tanyib. Maka untuk mengetahui lebih dalam, Far mengisyaratkan, ya, agar kita mengetahui sifat-sifat alim yang dikatakan sebagai waratsatul anbiya, pewarisnya para nabi, Far ulama mengisyaratkan kepada karya-karya tulis yang itu oleh Far ulama, di antaranya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, karya al-Imam Ibnu Abdil Barr rahimallahu taala, atau Akhlaku al-Ulama, Akhlak Ulama karya al-Ajurri rahimallahu ta'ala, ataupun ada Busami' wal-Muta'allim wa Akhlaku al-Rawi, ya, karya al-Baghdadi rahimallahu ta'ala, al-Baghdadi, al-Imam al-Baghdadi, Khatib al-Baghdadi, bukan al-Baghdadi di sini, tayyib, bukan, tayyib. Itu merupakan kitab-kitab yang memuat tentang sifat-sifat para ulama yang mereka berhak dikatakan sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, dan dijamin kedudukan mereka di dalam Al-Quran. Adapun ulama su', ulama su' itu ulama yang berjalan di atas hawa nafsunya, di atas kebidahannya. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Fawaid bahwasanya ulama su' ini yad'una an-nasa 'ala abwabil jannah ilaiha bi aqwalihim. Ulama-ulama ini menyeru manusia menuju jannah dengan ucapannya, ya, dengan ucapannya dia berbicara kepada manusia, ya, ayo demikian dan demikian, beramal saleh, berbuat baik dan yang lain-lain dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Demikian pula yang tertera dalam Al-Quran, mereka sampaikan kepada manusia. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa yad'unahum ila an-nari bi af'alihim. Ulama-ulama yang seperti ini secara lisan mengajak manusia ke dalam jannah, tetapi secara perbuatan menyuruh manusia ke dalam neraka. Perbuatannya menyelisihi ucapannya. Ya. Yang sering anak katakan jarqani, ya. Gelem ngajar atau gelem ngelakoni, ya. Sedang yang ngajar. Sedang yang ceramah. Menyampaikan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tidak nampak amalan itu pada dirinya. Tayyib. Sehingga kata Ibnu Qayyim, secara lisan mengajak manusia ke dalam jannah, tetapi perbuatannya menyeru manusia ke dalam neraka. Tayyib. Sehingga alim seperti inilah yang paling besar siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana antum ketahui, ya, dalam riwayat Muslim, orang seperti ini fatan dariku agtabu badnihi, terurai semua usus perutnya, ya, berputar-putar di neraka jahannam seperti berputarnya seekor keledai mengitari batu penggilingan, ya, karena batu itu akan berputar kecuali dengan bantuan keledai tersebut untuk memutarkannya, ya, maka semakin cepat batu penggilingan tersebut berputar dengan kecepatan berputarnya keledai tersebut, sehingga orang ini diibaratkan seperti itu, ya. Maka ketika ditanya oleh ahlun nar, ya, tentang orang ini, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau dahulu yang memerintahkan manusia untuk berbuat yang baik, ya, melarang manusia untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang munkar? Apa yang dia katakan? Ya, kuntu amuru bil ma'ruf walam ati. Ya, iya, aku dahulu merintahkan manusia kepada kebaikan, tapi aku tidak melaksanakannya. Ya, wa anha 'anil munkar wa ati, dan aku melarang manusia dari perbuatan yang munkar, tapi aku melakukannya. Ini sebagai orang yang paling besar, ya, siksaannya di neraka nanti disaksikan oleh mereka-mereka yang mengikutinya. Tayyib. Oleh karena itu dikatakan oleh Muhammad bin Fadl As-Sufi Az-Zahid, Sufi Zahid, yang perlu antum ingat, dahulu para ulama ketika menyebut Sufi Zahid bukan Sufi sekarang, sehingga Abdullah bin Mubarak pun disebut Zahid, seorang yang zuhud, Sufi, ya. Tapi makna Sufi sekarang, ya, artinya orang-orang yang menjauhkan diri dari dunia. Sebagaimana antum ketahui kisah Abdullah bin Mubarak, ya, yang dia memerintahkan kepada yang lain untuk berdagang, berusaha, tapi beliau sendiri menjauhkan diri dari dunia, sibuk dengan berjihad, dengan menuntut ilmu dan yang lainnya, ya, sehingga disebut Zahid, Sufi, menjauhkan diri dari perkara-perkara dunia. Sehingga perlu dibedakan, sebagaimana yang disinggung oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, perbedaan, ya, antara Sufi dulu, Zahid dulu dengan yang sekarang. Tayyib. Adapun orang Sufi sekarang, asal disebut seseorang sebagai Sufi karena dia ahli ibadah dan menjauhkan dirinya dari dunia, sehingga pakaian yang dia pakai adalah suf, ya, dari bulu domba, menunjukkan sebagai orang yang tidak memiliki dunia, harta. Tapi antum lihat sekarang orang Sufi yang memiliki pemahaman Sufi, tasawuf, kebatinan, mereka tidak sesuai dengan penamaannya, ya, karena memakai jubah pun jubah yang mewah, ya, imamah pun imamah yang mewah, dan semuanya mewah, yang sehingga menyelisihi dari penamaan Sufi itu sendiri, terlebih ajarannya. Terlebih tidak layak untuk disebut Zahid, ya, sehingga perlu dibedakan. Yang perkataan Muhammad Ibn al-Fadl ini dikomentari oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata Muhammad Ibn al-Fadl, "Zahabul Islam ala yadi arba'ati asnaf." Islam itu akan hilang melalui empat kelompok manusia, atau melalui tangan-tangan dari empat kelompok manusia. Kelompok yang pertama, kata beliau, la ya'maluna bima ya'lamun, itu kelompok yang tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki, dia punya ilmu, dia tahu ini haram, ya, ini halal, ini sunnah, ini bid'ah, tetapi tidak diamalkan. Padahal dia memiliki ilmu tentang hal itu. Kenapa? Karena banyak sokongan, sogokan, jangan kamu berbicara ini bahaya, karena ini akan membuat provokasi manusia, manusia akan lari dari engkau. Tayyib. Nah, orang yang seperti ini, la ya'lamuna bima ya'lamun, tidak beramal terhadap apa yang dia miliki dari ilmu. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari perkataan ini, yaitu seorang yang alim la ya'mal, lahu ilmun wa la ya'mal, orang ini punya ilmu tapi tidak beramal. Maka orang yang seperti ini jenisnya, kata beliau, adarru ala nas, adarru syai'in ala al-ammah, yang paling membahayakan kebanyakan manusia, yaitu orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya, itu paling berbahaya. Tengok, sebagaimana disebutkan oleh Sufyan al-Uyainah, kerusakan umat ini tidak lain dikarenakan alimnya yang tidak beramal dengan ilmunya, yaitu syibhu al-Yahud, menyerupai Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Kemudian yang kedua, kata Muhammad bin al-Fadl, hilangnya isi ini melalui tangan-tangannya orang-orang yang ya'lamuna wala ya'malun. Mereka punya ilmu, yang pertama tadi, mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Yang kedua, ya'maluna bila ilmin, beramal tapi tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang seperti ini yushbih al-abidil jahil, seorang abid, seorang ahli ibadah yang bodoh. Dia ahli dalam beribadah tapi di atas kebodohan, ahli dalam beramal tapi di atas kebodohan, ahli salat tapi dibangun di atas kebodohan, kejahilan, sehingga tidak tahu tentang sholat-sholat yang dilarang, tentang rukun-rukun, tentang kewajiban-kewajiban, mustahab sholat, ahli dalam infak, sedekah, zakat, sehingga tidak tahu harus kemana dia salurkan hartanya. Yang penting sedekah, mau membantu al-bid'ah, kebid'ahannya, mau membantu kelompok pengacau atau syiah atau khawarij, yang penting bersedekah, tanpa ilmu, ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Sehingga ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga bahayanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kelompok yang kedua ini, yuhsinun nasu dhan ilaihim, manusia akan menganggap orang tersebut baik, bahkan apa, wayaktaduna bihim, manusia akan berkuduah kepada dia karena menganggap dia ini orang baik, orang bagus, mantap ibadahnya, padahal dibangun di atas jahil. Maka yang pertama, yang kedua ini, kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini adalah yang banyak diucapkan oleh para ulama, ihdharu fitnatal alimil fajir wa abidil jahil, hati-hati kalian dari fitnahnya seorang alim yang fajir yang tidak beramal tadi. Seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dan seorang ahli ibadah yang bodoh, ibadahnya tidak dibangun atas ilmu. Ya. Kenapa? Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun, kata beliau. Karena fitnah kedua ini, fitnah si alim yang tidak beramal dengan ilmunya, fitnah si abid yang ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, ini adalah sebagai fitnah untuk seluruh orang yang terfitnah. Ya, artinya orang-orang yang terfitnah tiada lain terfitnah melalui dua kelompok ini. Ya, melalui dua kelompok tadi. Kemudian yang ketiga, la ya'lamuna wa la ya'malun. Tidak berilmu dan juga tidak beramal. Maka yang seperti ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yushbihul an'am as-sa'ima, menyerupai binatang ternak. Ya. Kenapa binatang ternak, kambing, ya, domba, kerbau, sapi, tidak punya ilmu dan juga tidak beramal. Tanya. Bahkan yang parah, yang keempat, kata Muhammad Ibnu Fadl rahimallahu taala, yasuddun nasa anit ta'allum, menghalangi manusia supaya tidak belajar. Ya. Dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kelompok yang seperti ini, nawabus syayatin fil ard, wakil-wakilnya syaitan di muka bumi. Ya. Menghalangi manusia dari berbuat baik, dari belajar, dari menuntut ilmu agama. Memprovokasi. Ya. Hati-hati dengan kelompok itu. Tayib. Jangan kamu duduk dengan mereka. Jangan kamu menimba ilmu dari mereka. Ini adalah syaitan, orang-orang kafir. Ya. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwajha." Wahai ahlul kitab, kenapa engkau halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang beriman, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Dalam ayat yang lainnya, walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an-nasa an sabilillah. Orang kafir, mereka menginfakkan hartanya tiada lain untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dikatakan pula oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, beliau menukil dari para ulama yang lainnya, kata beliau, yufsidun nas arba'atun, yang akan merusak manusia itu empat kelompok. Yang pertama, kata beliau, nisfu faqih, setengah faqih, dia bantat istilahnya, ya. Enggak mentah, enggak mateng, insyaallah. Ini model-model kita, ya. Enggak mentah, enggak mateng. Ya, setengah faqih. Maka yang seperti ini akan merusak. Merusak manusia. Ya. Kata beliau, yang setengah faqih ini, yufsidul buldan, akan menghancurkan negeri, akan menghancurkan negaranya, menghancurkan manusia, ya, serampangan dalam memberikan fatwa, serampangan dalam memberikan arahan dan yang lainnya. Tanya. Yang kedua, kata beliau, nisfu nahwi, setengah ahli nahwu, ya, baru tamat jurumiyah. Tanya. Di bidang nahwunya baru setengah-setengah. Maka yang seperti ini, kata Syekh, yufsidul lisan, akan merusak lisan. Rusak lisan-lisan manusia. Diajari bahasa Arab dengan orang yang baru ngerti. Tayyib. Bukan berarti enggak boleh ngajar lugah, ya. Tayyib. Artinya hati-hati. Jadi kalau kita tidak tahu sudah kif, berhenti. Fas'al ahli dzikr, tanya kepada yang lebih tahu. Tanya. Jangan memaksakan diri dalam perkara yang tidak tahu. Yang ketiga, nisbu tabib, setengah dokter. Ya, dokter belum lulus, baru setengah dia. Belum koas. Ya, belum lagi praktek yang lain yang dengannya dia dinyatakan sebagai dokter. Ini baru setengah, baru dapat ijazah. Ya, dalam kedokteran baru dapat ijazah, belum dikatakan dokter sampai dia melalui tahapan-tahapan berikutnya, mendapatkan izin, rekomendasi. Tanya. Maka yang seperti ini, yang dia setengah sebagai ahli pengobatan, yufsidul abdan, akan merusak badan-badan manusia. Salah dalam mengobati nanti. Tanya. Ya. Yang sudah dinyatakan dokter saja kadang apa? Salah memberikan resep obat. Ya. Banyak orang yang salah resep atau kelebihan resep. Seperti itu. Itu yang sudah jelas mendapatkan rekomendasi, izin, praktek. Tanya. Ya. Apalagi ilmu agama. Ya. Yang sama-sama pula dia hendak mengobati manusia, tapi yang lebih pentingnya rohaninya, tentunya mengobati dengan pengobatan yang harus lebih menyelamatkan mereka, bukan hanya untuk dunia, tapi para ulama menyelamatkan untuk akhirah. Tanya, bukan hanya api dunia, tapi api akhirah, sehingga butuh dengan ilmu. Dan yang keempat kata beliau, nisfu mutakallim, ya, orang yang setengah-setengah pandai berbicara, pandai menyampaikan, baru setengah. Makanya seperti ini, yufsidul adyan, akan merusak agama. Ya, seolah-olah pintar ngomong, tapi apa? Tidak biasa dengan ilmu. Maka di sini kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai para ulama, menyerupai para fuqaha, menderetkan, mensejajarkan, membariskan dirinya di deretan para ulama, padahal dia bukan ulama. Iya. Dengan alasan katanya apa? Kan Syekh Rabi juga dokter. Iya. Syekh Abbad dokter. Saya juga dokter. Apa bedanya? Tanya. Kata orang-orang yang selesai di doktoral keluaran Universitas Madinah. Ya. Karena dia sudah merasa doktor, apa beda saya dengan para masyayikh? Mensejajarkan, menderetkan dirinya di jajaran para ulama, padahal orang yang seperti ini walaysa minhum, bukan termasuk dari para ulama. Tanya. Orang-orang Arab banyak doktor-doktor, tapi mereka lebih tahu tentang keilmuan masing-masing. Baik. Sehingga tidak salah dalam menderetkan para ulama, para fuqaha. Ya. Hati-hati dari orang-orang yang mereka menyerupai para ulama padahal bukan ulama, menyerupai para fuqaha tapi bukan faqih. Tanya. Menyerupai pakaiannya. Insyaallah. Ya. Jubahnya meling pokoknya. Serba bagus, rapi. Imamahnya, imamah ulama yang dikenakan oleh para ulama. Gaya bicaranya, gaya berjalannya, menyerupai para ulama, tapi dia bukan ulama. Gaya penyampaiannya, ya, menyerupai mereka ulama, tapi bukan ulama. Tidak memiliki ilmu, tidak memiliki fiqih. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasa bighairi 'ilmin." Siapa yang paling zalim dibandingkan dengan orang-orang yang mengadakan kedustaan di hadapan Allah? "Liyudilla an-nasa bighairi 'ilmin," dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Tidak biasa dengan ilmu. Itu bahaya. ya, dari orang-orang yang hendak menyerupai para ulama, menderetkan dirinya di jalan para ulama padahal dia bukan ulama, sehingga fitnah yang besar. Waqad bayyana Allahu ta'ala hadzal asla, Allah SWT telah menjelaskan pokok prinsip ini fi awal surat al-Baqarah, dari awal surah Baqarah, yaitu firman Allah SWT di ayat yang ke-40, ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim, sampai firman Allah SWT ayat yang ke-122 123 sebelum menyebutkan kisah Ibrahim, ya, sekitar 83 ayat, ikhwah. Dari mulai ayat 40 sampai ayat 123, sekitar 83 ayat, semuanya menyebutkan tentang Banu Israel, ya, yang mereka menyerupai para ulama tetapi bukan ulama, ya. Kenapa? Karena mereka tidak beramal dengan ilmunya. Sedangkan para ulama, mereka berilmu dan beramal dengan ilmunya serta takut dengan ilmunya. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.